Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, insyaallah sore ini kita akan mempelajari beberapa materi. Pertama dari kitab Tafsir Al-Jalalain, kemudian dari kitab Aisar Tafasir, berikutnya insyaallah kajian fiqih Syafi'i, kitab Kifayatul Akhyar. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, di saat hujan seperti ini dan di majlis ilmu, dari tempat di mana kita salat berjamaah, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan apa yang kita amalkan baik di bulan Ramadan dan seterusnya Allah Ta'ala terima dan diberikan untuknya ganjaran yang berlipat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan semoga pelajaran ini insyaAllah bermanfaat, walaupun sebagian dari rekan-rekan ini anak-anak kecil, tapi insyaAllah mereka memiliki himmah yang lebih besar daripada sebagian dari anak-anak yang sudah tidak kecil lagi. Ya, ya gak? Kamaluddin. Ini bukan Kamaluddin ini, Masya Allah. Kayak Fahaluk ya Ghani. Ghani namanya Ghani? Ghani. Gimana kabarnya Ghani? Sehat, Alhamdulillah. Iya. Wajah itu memang menyehatkan orang, Insya Allah. Baik, pelajaran kita di Tafsir Al-Jalalain Al-Baqarah 124 sampai 129 sore ini insyaallah. 124 sampai 129 surat Al-Baqarah. Akan anda bacakan terlebih dahulu insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kamaluddin diam dulu, dengerin. Mau baca, fadhal. Al-Baqarah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. طيب سني kata Allah Azza wa Jalla, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Fa'ilnya berarti rabbuhu, rabbnya Nabi Ibrahim, yaitu Allah Azza wa Jalla menguji siapa? Menguji Nabi Ibrahim, karena tidak mungkin seseorang menguji Allah Ta'ala, tapi Allah yang mengujinya. Jadi Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ibtila yaitu ikhtibar. Dikatakan di dalam tafsir Al-Jalalain, wadhkur idh ibtala ikhtibara Ibrahim. Idh ibtala ikhtibara. Jadi ibtila yaitu ikhtibar. Jadi bala itu adalah ujian. Bala, cobaan, ujian. Wa fi qira'ah Ibrahim. Jadi bacanya wa idh ibtala Ibrahim. Itu dalam salah satu qira'ah. Ya. Memang ada beberapa versi penyebutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Rabbuhu bikalimat, Rabbuhu yaitu Allah Azza wa Jalla, bikalimat, dengan beberapa kalimat. Tafsiran kalimat ini beragam. Apa maksud dari kalimat? Tafsir yang pertama yaitu kalimat adalah bi awamira wa nawahin kallafahu biha. Tafsiran pertama kalimat adalah perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah bebankan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi perintah dan larangan yang Allah bebankan, dan itu perintah dan larangan memang merupakan ibtila, ikhtibar. Jadi syariat Islam ini sebenarnya ujian, ibtila dan ikhtibar. Siapa yang menerimanya, siapa yang tidak? Siapa yang mengamalkannya, siapa yang tidak? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Liyabluwakum, menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang aswad? Jadi ahsanu amala yaitu akhlasul amal dan aswabu al-amal. Siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam amalan itu ada dua ujian yang berat, yaitu ujian pertama ujian keikhlasan tauhid dalam beramal. Dan yang kedua ujian isabatus sunnah, yaitu sesuai dengan sunnah. Belum lagi ujian yang sifatnya eksternal dari amalan. Kalau itu internal amalan itu. Eksternal amalan yaitu respon dari sebagian orang terhadap amalan kita. Kayak sebagian dari ikhwan dahulu ketika masih cingkrangan, itu kadang-kadang diuji dengan cercaan, lakob, julukan, gelar, sebutan yang buruk dari beberapa orang. Begitu juga dengan ummahat yang cadaran, ya, dahulu kala. Dan masih sampai sekarang mungkin. Ya. Kalau kita misalnya dikit-dikit istighfar, dikit-dikit memuji Allah, dikit-dikit ke Islam, maka kita disebut kadrun dan semisalnya. Maka ini ibtila semuanya. Ini semua adalah ibtila. Ya. Itu yang pertama, kalimat maknanya adalah awamir dan nawahi. Syariat. Jadi syariat yang dibebankan kepada Nabi Ibrahim itu adalah ibtila, ujian. Itu tafsiran pertama dari lafal kalimat, bikalimatin. Qila hiya manasikul hajj. Pendapat kedua dari ulama bahwasanya kalimat di sini maknanya adalah manasik haji. Manasik haji, ya, segala apa yang ada dalam kewajiban dan rukun haji, maka dan perbuatan-perbuatan haji, maka itu manasik haji namanya. Ada juga manasik al-umrah, perbuatan-perbuatan yang dilakukan ketika umrah dan hayahnya. Ini pendapat kedua, yaitu kalimat di sini adalah ketentuan manasik haji. Maka manasik haji merupakan ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam menurut tafsiran kedua ini. Tafsiran ketiga yaitu beberapa sunan al-fitrah. Beberapa sunan al-fitrah dan taharah. Jadi taharah dan sunan al-fitrah itu merupakan kalimat yang menjadi ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu diantaranya al-madmadah, kumur-kumur. Al-istinsyaq yaitu menghirup air melalui hidung. As-siwak, siwak. Wa qassus syarib, mencukur kumis. mencukur kumis. Ya, cukur kumis. Kalau qas itu dengan miqas, berarti dengan gunting. Maka khilaf di antara ulama, apakah diperbolehkan mencukur kumis dengan halqu asy-syarib, halq memangkas habis seperti mengerok dan semisalnya, atau cukup dengan qas asy-syarib? Itu khilaf di antara ulama. Al-muhim di sini paling minimalnya qas asy-syarib deh. Yang penting jangan sampai kumisnya melebihi bibir atas, ya. Wa farqu ar-ra's, ya, memotong rambut kepala. Wa qalmul adhafir, yaitu memotong kuku-kuku jari dengan miqlam, pemotong kuku. Wa natful ibt, dan kalau ibt itu bukan mencukur tapi mencabut, makanya dengan lafal natf. Natf itu mencabut, biasanya dengan alat dicabut. Jadi bulu ketiak yang dicabut. Bulu ketiak itu tidak dikerok, tidak dicukur dengan gunting, tetapi syariatnya adalah di natf. Natf itu dicabut. Iya, begitu. Wa halqul 'anah, al-'anah bi halq. Berarti dipangkas habis kalau misalnya al-'anah itu bulu kemaluan. Al-khitan termasuk sunan al-fitrah, ya, sunat, makanya disebut sunat. Khitan disebut sunat karena itu sunannya para nabi alaihimus salatu wassalam. Seluruh nabi disunat. Bahkan dihikayatkan Nabi Ibrahim alaihissalam disunat di usia 80 tahun. Gani, udah disunat belum? Udah disunat belum? Coba buktikan ke Pak Samirah. Dan juga istinja. Istinja ini berarti talabun naju, yaitu taharah berupa menghilangkan najis dari kemaluan depan atau belakang. Ini istinja. Ini semua merupakan taklif dan ibtila terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian fa'atammahun. Jadi tadi ada tiga tafsiran. Namun tafsiran yang paling dipilih oleh penulis adalah syariat. Bahwasanya Allah Ta'ala membebani Nabi Ibrahim alaihissalam dengan syariat. Fa'atammahun, yaitu addahunna tamatin. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan seluruh syariat tersebut dengan sempurna. Qala, yaitu qala ta'ala, berkata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikanmu imam untuk manusia. Imam di sini maknanya lah qudwah. Imama yaitu qudwatan fid din. Imam qudwatan fid din. Kenapa imam disebut imam? Karena dijadikan qudwah. Ya, kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu diadakan supaya diikuti, ya, liyuqtada bih. Jadi qudwah, imam dan uswah itu sama maknanya. Aku menjadikan wahai Ibrahim sebagai qudwah, panutan untuk manusia. Wa qala wa min dhurriyyati, itu auladi ij'al a'immatan. Begitu juga ya Allah, kata Nabi Ibrahim, ya Allah begitu juga dengan keturunanku dong. Tolong jadikan keturunanku sebagai qudwah juga, sebagai a'immah juga. Maka kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Ya, maka tidak akan dapat 'ahd, itu artinya perjanjian. Ya, perjanjian bil imamah, yaitu penobatan keimaman tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Dan ditafsirkan adh-dhalimin di sini yaitu al-kafirina minhum, al-kafirina min dzurriyyati Ibrahim. Orang-orang kafir dari keturunan Nabi Ibrahim. Jadi keturunan Nabi Ibrahim sebagiannya memang ada yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, kafir kepada para nabi, itu dari kalangan Yahudi. Yang seperti itu tidak akan Allah jadikan imam. Tidak akan Allah jadikan imam. Karena zalim kafir. Dan dalam Al-Quran, kezaliman itu seringkali ditafsirkan kekufuran. Banyak sekali pokoknya, ya. Dalla ala annahu yanaluhu ghairu zalim. Ini menunjukkan bahwasanya keimaman yang betul-betul sesuai dengan petunjuk Allah itu didapatkan oleh selain orang zalim, yaitu orang yang sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna." Wa idz ja'alna al-baita yaitu al-Ka'bah. Maka al-bait di sini yaitu maknanya spesifik, maknanya khas, yaitu al-Ka'bah. Kalau disebut makna am, maka itu salah. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna, kalau al-bait di sini maknanya makna am, maka jadinya kami telah menjadikan rumah sebagai tempat tempat kembalinya orang-orang dan tempat aman. Memang itu benar secara makna, tetapi bukan itu yang diinginkan dalam Al-Qur'an. Di sini tidak sedang membicarakan tentang rumah orang, tapi al-bait di sini maknanya khas, yaitu al-Ka'bah. Ya, maka al di sini al-ahdiyah dzihniyah. Al-ahdiyah dzihniyah, yaitu sudah ketahuan oleh benak kita bahwa saya maksudnya al-bait di sini adalah al-Ka'bah, bukan rumah orang biasa, tapi Baitullah al-Ka'bah. Sebagai mathabatan linnas, mathabah, marja', bisa ya marja', tempat rujuknya. Jadi wathaba yathibu, ya raja' yarji'u, tempat berpulangnya manusia. Ya subuna ilaihi min kulli janib, yang berdatangan mereka dari ke Ka'bah dari seluruh sisi. Jadi kalau misalnya kita umrah atau haji, kita akan mendapatkan kaum muslimin dengan berbagai warnanya dan berbagai sukunya, berbagai rasnya, berbagai negerinya. Ya, jadi itu sudah Allah Ta'ala patenkan mathabatan linnas wa amna, dan juga aman, yaitu ma'manan lahum minadh-dhulmi wal igharati alwaqi'ati fi ghairihi, sebagai tempat yang aman buat manusia sekalian dari kezaliman. Kata Allah Azza wa Jalla, awalam yarau anna ja'alna awalam yarau surat Al-Ankabut, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri Makkah ini yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya, wa hadzal baladil amin, itu sebagai tempat yang aman, sementara selain dari Mekah itu banyak terjadi peperangan. Maka ini sangat-sangat sangat aman. Kami jadikan al-bait Mekah ini, Ka'bah, aman buat manusia. Sampai-sampai kana ar-rajul yalqa qatil abihi fihi fala yahijuh. Sampai dihikayatkan ada seseorang bertemu dengan pembunuh bapaknya di Mekah itu, di Ka'bah itu, di Ka'bah lagi umrah atau apa. Ini pembunuh bapak saya ini. Tapi tidak diapa-apain, saking Allah lembutkan hatinya. Wa takhidhu ayyuhan nas min maqami Ibrahim musalla. Min maqami Ibrahim huwa al-hajar alladhi qama 'alayhi 'inda bina'il bait. Yaitu maqam Ibrahim di sini adalah batu yang Nabi Ibrahim AS berdiri di atasnya ketika membangun rumah. Membangun bait al-Ka'bah. Itu ada sampai sekarang. Ada, ya. Dan jadikan itu sebagai musalla, makanu salatin bi an tusallu khalfahu raka'atay thawaf. Kalian jadikan itu sebagai acuan buat salat, tempat salat. Kalian salat di belakangnya dua rakaat setelah thawaf. Biasanya kalau misalnya kita umrah 7 kali syaut, 7 kali putar, kemudian mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian disunnahkan apa? Salat 2 rakaat setelahnya, ya, di dekat apa? Di dekat makam Ibrahim itu. Makam di sini bukan makam, bukan kuburan, tapi makam makanul qiyam. Makanul qiyam Ibrahim ketika beliau alaihissalam membangun Ka'bah. Ya, begitu. Boleh dikatakan ini petilasan yang syar'i. Ya, petilasan yang syar'i. Adapun petilasan lainnya, maka tidak bisa. Masya Allah, ya. Allahumma salli wa nafi'ah. Hujannya deras banget, Masya Allah. Iya, kalau diadain kajian ini di rumah ana, yakin gak bakal bisa, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Rahmat dari Allah. Bukankah begitu Rahmat? Gimana? Kita terusin apa enggak ya, kawan? Hah? Antum mau tidur atau enggak? Terusin ya. Musalla, musalla maknanya isim makanu salatin. Bian tusallu khalfahu ruk'atay at-tawaf. Makanu salah. Musalla ada beragam makna, makna bahasa dan makna asal bahasa dan makna syar'i. Makna asal bahasa itu makanu salah, itu jelas, tempat salat. Dan makna syar'i bisa bermakna tempat salat dikatakan musalla, ya. Karena itu asli makna bahasa juga, dan salat itu syar'i, maka makanu salah musalla. Atau bisa bermakna kedua, yaitu tempat salat yang bukan berstatus sebagai masjid. Maka musalla dengan masjid di level ini atau di definisi ini berbeda makna dan konsekuensinya. Musalla, musalla makanu salah, tetapi tidak berkonsekuensi hukum-hukum masjid. Ya begitu. Kemudian wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan ahidna yaitu amarna, kami perintahkan Ibrahim dan Ismail an ya ay bi an tahira baiti lit-taifin wal 'akifin war ruk'i sujud, yaitu untuk tahira baiti, bersihkanlah rumahku Ka'bah, bersihkan dari apa? Minal awthan, dari berhala-berhala, bersihkan dari berhala-berhala. Berarti di sini tathhir, di sini taharah, di sini taharah ma'nawiyah berkaitan dengan aqidah dan tauhid. Ya, jadi bukan semata-mata membersihkan dari sampah, bukan. Bahkan ketika itu memang belum banyak sampah, nggak kayak sekarang. Ya, antahiru baitiya minal awthan. Ini menunjukkan di rumah Allah yang paling mulia saja itu bisa terjadi apa? Bisa terjadi penyembahan berhala padanya, apalagi kalau di kuburan keramat. Jangan ditanya lagi itu. Lit-taifin wal-aakifin, al-aakifin al-muqimin fihi. Maka ini aakifin i'tikaf. Aakafa yu'aakifu sama dengan i'tikafa ya'takifu. Artinya apa? Aqama yuqimu, bermukim padanya. Maka i'tikaf yang kamil sebagaimana yang teman-teman sekalian lakukan, ya. Ada i'tikaf yang juz'i. I'tikaf yang juz'i kayak Anda datang kadang-kadang malam jam berapa, pulang jam berapa, ini i'tikaf juz'i. Ya. Masya Allah. Al-muqimina fi war-ruk'i sujud. Dan para ruk'a' jam' raki', orang-orang yang rukuk sajid, al-musallin, yaitu rumahku ini dipersembahkan untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, dan orang-orang yang salat. Nah, itu hanya ada pada Masjidil Haram, karena tidak bisa tawaf di selain Masjidil Haram. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir." Wa idz qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi ja'al hadza albalada amina, ya Rabb, jadikanlah hadza al-makan." Afwan, di sini hadza baladan amina. Kalau hadzal balada amina, maka itu di surat Ibrahim. Tapi di surat Baqarah, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadi hadza itu maf'ul bih. Al-awwal baladan amina maf'ul bih ats-tsani. Ya. Maksudnya di sini Rabbi ja'al hadzal makana baladan amina. Ya Allah, jadikanlah tempat ini sebagai negeri yang aman. Za amnin, memiliki keamanan. Wa qad ajaballahu du'aahu faja'alahu haraman la yusfaku fihi damu insan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadikan negeri tersebut negeri haram. Kok negeri? Sini. Atur sini, panggung sini. Maka dijadikan negeri tersebut negeri haram. La yusfaku fihi damu insan, tidak tertumpah pada Makkah itu darah manusia. Wa la yuzlamu fihi ahad, dan tidak dizalimi siapapun di situ. Wa la yusadu sayduhu wa la yuqtala khalah, hewan buruannya tidak boleh diburu. Makna wala yukhtala khalah, anda belum bisa menerjemahkan dengan baik. Warzuq ahlahu minat thamarat. Suaranya apa? Gemak jadinya. Dari bergemak ini anda juga kurang nyaman. Sini Rahmat, ya. Dulu, sini. Sekarang pijitin kaki anda agak pegel. Ya, kayak tadi aja udah enak kan? Dibesarkan tapinya mungkin. Kurang kedengeran tak? Kedengeran tak, Mas? Ya, kita kedengeran. Kedengeran enggak suara? Warzuq ahlahu minat thamarat. Waqad fa'al. Ya Allah, berikan rezeki penghuni Makkah berupa buah-buahan. Waqad fa'al. Allah telah melakukan itu, alhamdulillah. Binaqli ta'ifi minas syami ilaihi. Wa kana aqfaru la, wakana akfara la zar'a fihi wala ma. Yaitu di sini melalui perdagangan Syam ke Taif ke Mekah. Jadi di zaman Quraisy itu di antara apa ya kalau bahasanya, daerah yang tanah abangnya gitu loh. Ya apa sih? Strategis untuk perdagangan antara Syam, Syam ke Mekah, ada Taif namanya, ya. Di antara perdagangan buah-buahan diangkut dari Syam ke Taif, ya. Dan di Mekah ketika itu tidak ada zarah, tidak ada mak, tidak ada air, tidak ada pertanian. Tetapi kemudian berkah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang banyak sekali buah-buahan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya Allah Ta'ala punya cara. Jadi Taif itu sebagai memiliki, kota Taif memiliki peran sentral dalam perekonomian para pedagang Quraisy, ya, untuk menuju Syam dari Taif. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau SAW mencanangkan ketika diperdakwah di Mekah, beliau mencanangkan dakwah di Taif. Karena Taif ini ada dua sisi. Satu, mempunyai punggawa-punggawa kota yang kalau mereka mau ikut Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah penduduk Taif yang besar itu akan ikut. Itu satu. Yang kedua, Taif ini merupakan jantung perekonomian atau jangkar perekonomian untuk sebagian penduduk atau pedagang Quraisy di Mekah. Maka kalau misalnya ekonomi itu bisa direngku, maka orang-orang bisa cepat ikut. Dan itu terjadi, dan itu karakter tabiat manusia, ikhwan. Itu karakter tabiat manusia. Kenapa Abu Lahab itu juga disegani padahal ngeyelnya minta ampun? Karena memiliki ekonomi yang kuat. Walaupun istrinya itu bakhil sekali, tapi ekonomi kuat. Orang kadang memandang ekonomi kuat maka akan dihormati. Jadi bahasanya sultan. Kayak Sultan Keranggan misalnya. Iya. Ada Sultan Keranggan, Sultan Ranggon, ada Sultan Thailand misalnya, ya. Nah itu akan dihormati, ya. Kadang di beberapa perumahan seperti itu, yang paling kaya itu dihormati oleh orang-orang kaya lainnya karena kekayaannya. Ada di suatu masjid, sebutannya musola, kalau ada itu masjid di suatu komplek elit, ya. Yang mana DKM di situ bilang ke ana, ini alhamdulillah sekarang ini makanya kita masih bisa istiqomah karena orang-orang yang orang-orang besarnya di komplek ini yang dihormati oleh umumnya jemaah itu mereka pro ke kita. Enggak dibilang nyunah juga enggak, cuman mereka pro dengan kegiatan kita. Sehingga mereka para jemaah itu tidak apa? Tidak berani untuk menggugat atau mengkritik karena ada kita punya backingan beberapa naga ya gitu. Iya. Nah, tapi emang seperti itu tabiatnya seperti itu. Makanya kalau ya miskin, kelihatan miskin ya. Kemudian usaha kambing kadang enggak jelas. Itu kadang-kadang ya makanya diremehkan. Cobalah jadi sultan sekali-kali lah. Ganti usaha ya. Apalagi kalau usaha cuman ya karung-karung beras kayak gitu ya, ya seperti itulah nasibnya. Baik. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yaitu berikan rizki pada mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka khassahum biddu'a ilahum. Ya, dikhususkan doa kebaikan untuk orang-orang beriman ini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam muwafaqatan liqaulihi la yanalu ahdi dhalimin. Karena Allah Ta'ala telah mengatakan sebelumnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan kepangkatan keimamah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Orang yang kafir maka fa umatti'uhu bitasdidi wa takhfif, kata penulis al-mahal di sini bitasdid wa takhfif, yaitu bisa fa umatti'uhu tasdid, bisa juga fa umti'uhu ya fi dunya birizq. Maka orang yang kafir akan aku berikan mata' rizki di dunia ini qalila, sedikit. Maksudnya qalil di sini bukan qalil dengan nisbat kecukupan dunia, karena banyak dari orang kafir mendapatkan yang sangat banyak di dunia ini. Tapi qalil di sini nisbatnya adalah nisbat jangka hidup di dunia dan juga dibandingkan dengan akhirat. Maka qalil muddat hayati. Ya. Jadi kalau misalnya sepanjang hidup kita itu nikmat terus isinya tapi kafir, maka itu qalil, karena di akhirat tidak dapat apa-apa. Thumma altarhu uljihu fil akhirah. Maka kemudian aku akan mendorong dia ya ke di akhirat, ila azabin nar, ke azab neraka, fala yajidu anha mahisa, ya tidak mendapatkan tempat keluar darinya. Wa bisal masir al-marji' atau al-marji'. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimul Qua'id, dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat al-Qua'id, yaitu al-usus atau al-judur, asas-asas pondasi ya, atau tembok-tembok. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri yang membangun itu bersama Nabi wa Ismailu, ataf ala Ibrahim, dan juga Nabi Ismail alaihissalam putranya. Ini bapak dan anak ya. Maka kemudian di sini dikatakan Rabbana taqabbal minna, yaitu Rabbana taqabbal minna bina'ana, ya Allah terimalah perbuatan kami membangun rumah ini. Kalimat Rabbana taqabbal minna masru' untuk kita ucapkan ketika kita mungkin setelah melakukan suatu amalan saleh, boleh. Ini istinbat dari ayat ini. Lihat di sini, wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bait wa Ismail. Jadi ketika Nabi Ibrahim membangun asas pondasi dan tembok Ka'bah dan juga Nabi Ismail, maka mereka berkata apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka kalau misalnya engkau mau sedekah, memberi orang sedekah, zakat atau infak, dan kemudian antum baca ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Iya, apapun perbuatan baik itu. Ya. Taib, kemudian Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana waj'alna muslimaini munqadain. Ya Allah, jadikanlah kami kedua dari kami, kedua-duanya, kami berdua muslimain, munqadain, yaitu orang yang berinqiyat, yang tunduk, berserah diri kepada Engkau, laka, berserah diri kepada Engkau. Waj'al min dhurriyyatina, yaitu auladina, ya Allah, jadikanlah dari sebagian atau dari min di sini bisa min tabi'id, bisa min bayan, yaitu min tabi'id berarti artinya sebagian dari Wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Sebagian dari keturunan kami, atau bisa juga ya Allah jadikanlah dari jenis keturunan kami ummatan muslimatan lak. Ummah muslimah, jamaah yang berserah diri kepada Engkau. Wa arina manasikana. Wa arina. Tetapi di sini muslimatan lak dan min di sini boleh tafsirkan li tabi'id, yaitu sebagian dari keturunan Nabi Ibrahim. Ada juga menafsirkan min di sini min bayaniyah lil jins, yaitu menjelaskan jenis dari keturunan jenis Nabi Ibrahim. Dan wa arina manasikana, wa arina alimna, ajarkan kepada kami manasik, yaitu syara'i' ibadatina atau hajjina, syariat-syariat ibadah kami dan haji kami. Wa tub 'alaina, dan tub 'alaina yaitu terimalah taubat kami. Jitaba 'ala artinya menerima taubat, tapi kalau taba ila artinya bertaubat, raja'a. Yaitu. Jadi taba 'ala artinya aqbala 'ala taubah. Tapi kalau misalnya taba ila maka artinya raja'a ila. Ya wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi at-tawwab, sesungguhnya engkau at-tawwab. At-tawwab ini isim Allah Azza wa Jalla yang sifatnya. Dan manusia bisa juga bersifat tawwab. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina. Allahumma ja'alni min at-tawwabina. At-tawwabin. Ya. Kalau misalnya at-tawwab untuk manusia, maka artinya adalah ar-raja', yaitu yang suka rujuk kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau misalnya at-tawwab, yaitu makna nama Allah Azza wa Jalla, maka maknanya adalah apa? Maknanya adalah muqbil taubata abdih, yang menerima taubat hambanya. Ar-Rahim, Maha Rahmati. Sa'alahu at-taubata ma'a ismatihima tawadu'an wa ta'liman li dhurriyyatihima. Keduanya itu Nabi Ibrahim dan Ismail meminta, memohon pintu taubat, memohon pemaafan, padahal mereka berdua ma'sum. Mereka berdua dijaga oleh Allah dari kesalahan besar. Ini sebagai tawadu'nya mereka berdua dan sebagai ta'lim, pengajaran untuk anak cucu mereka. Kemudian yang terakhir di tafsir Jalalain, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Rabbana wab'ath fihim. Rabbana wab'ath fihim ya fi ahli al-bait, dari keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dari umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dari dzurriyahnya. Rasulan minhum, yaitu min anfusihim. Dari ini baru min di sini min jins, min bayan lil jins. Rasul dari jenis keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Min anfusihim, dari tengah-tengah mereka. Wa qad ajaballahu du'aahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala menjawab doanya Nabi Ibrahim dengan jawaban apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kemudian apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sesuai doa Nabi Ibrahim. Yatlu alaihim ayatika. Nabi tersebut akan yatlu alaihim ayatika, yaitu membaca ayat-ayatmu terhadap kaumnya. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab, al-Quran, wal-hikmah, ay ma fihi minal ahkam. Hikmah di sini ditafsirkan yaitu hukum-hukum. Sebagian menafsirkan hikmah di sini adalah sunnah, sunnah rasulnya, sunnah. Jadi al-kitab dan hikmah, kalau disandingkan al-kitab dan al-hikmah, maka banyak ulama menafsirkan paten Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yuzakkihim, yaitu yutahhiruhum minasyirk, membersihkan mereka dari kesyirikan. Innaka antal aziz al-ghalib al-hakim fi sun'i. Sesungguhnya engkau adalah aziz yang maha perkasa, yang maha menang atas segala sesuatu. Al-hakim, yaitu yang maha bijaksana dalam perbuatannya. Taib, untuk tafsir jalan kita cukup sampai sini insyaAllah. Kita akan lanjut ke tafsir Al-Aisar sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.